Sudah 7 apa lagi? Banyak ah, 23 anjing. Intro udah. Absensinya lagi Diza, Rama, Aura. Rekor aja lah, gak perlu absen-absen. Itu bisa disusun kudian nomah. Diza, Rama, Aura. Semin ku aja itu ya. Diza Ball. Bahasa gua. Diza Ball. Entah dasar apa dan bagaimana pemberian merek kepada rokok ini. Kedengarannya seperti nama seseorang ketika saya pertama kali melihat Diza Ball ini beredar di warung sekitar lingkungan publik saya. Saat itu pasar distribusi memang lagi subur-suburnya dan hari-harimu tentu akan terasa kocak setiap menemui rokok selera kampung dengan merek-merek unik sekaligus absurd. Oke, mari kita coba ulas ini rokok Diza Ball dengan mahar 14 sampai 16 ribu rupiah saja, produksi oleh CV Do Tulong Manguni, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Apakah memang betul jenis Ball atau cuma gegayaan doang terhadap tren yang sedang gencarnya berebut selera masyarakat daerah perkampungan? Oke, mari kita bahas. Diza Ball ini beredar di warung sekitar lingkungan publik saya. Saat itu pasar distribusi memang lagi subur-suburnya, dan hari-harimu tentu akan terasa kocak setiap menemui rokok selera kampung dengan merek-merek unik sekaligus absurd. Oke, mari kita bahas. Oke, mari kita ulas. Oke, mari kita ulas. Oke, mari kita ulas. Oke, mari kita ulas ini rokok Diza Ball dengan mahar 14 sampai 16 ribu rupiah saja, produksi oleh CV Do Tulong Manguni, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Apakah memang betul jenis Ball atau cuma gegayaan doang terhadap tren yang sedang gencarnya berebut selera masyarakat daerah perkampungan? Atau cuma gegayaan doang terhadap tren yang sedang gencarnya berebut selera masyarakat di daerah perkampungan? Dan beginilah penampakan si rokok hitam misterius. Mari kita bahas pertama dari bungkusnya dulu. Sekilas tidak ada yang unik ataupun khas. Dan beginilah penampakan dari si rokok hitam misterius ini. Dan beginilah penampakannya, si rokok hitam misterius. Mari kita bahas pertama dari bungkusnya dulu. Sekilas tidak ada yang unik ataupun khas. Namun saya cukup senang dengan kotaknya yang licin bersih saat plastik selubungnya disingkirkan. Juga di sini hanya terdapat tulisan Diza Ball. Spasinya panjang amat. Juga di sini hanya terdapat tulisan Diza Ball. Spasinya panjang amat, Pak. Yang menimpa ketupat merah dan dengan dasar hitam di bawahnya. Di sini hanya terdapat tulisan Diza Ball. Spasinya panjang amat, Pak. Yang menimpa ketupat merah dengan dasar hitam. Dan di bawahnya terdapat tulisan Filter Black. Yang menandakan bahwa rokok ini warna hitam. Seperti halnya jarum. Yang menandakan bahwa rokok ini warnanya hitam. Seperti halnya jarum black mungkin. Segera kita geledah isinya yang disambut oleh foil merah kasar senada dengan warna frame pelindung batang. Dan sontak saja keluar aroma kuat yang menusuk hidung, tapi ini baunya memberi kejutan tersendiri bagi yang peka, yakni bau seperti permen rasa blueberry. Dan cukup enak walaupun belum dibakar. Sepertinya akan berubah ketika dibakar. Namun beginilah bentuk batangan rokoknya, tampak berisi dan juga siap dibagikan kepada uduters yang menghadiri tongkrongan. Pastinya rokok ini cukup worth it untuk sekedar di stok dalam kondisi tertentu, baik pribadi maupun perjalanan, karena baunya yang santai dan friendly. Mari kita coba dahulu agar kalian tidak penasaran, berikut demonstrasinya. Saat dibakar, api menyambar. Saat dibakar, menyambar api sekaligus dihisap bersamaan. Saat dibakar, tidak menyambar api sekalipun. Dihisap bersamaan, malah sedikit asap. Yang keluar menghembus. Jadinya agak nyendat dan memiliki jeda permulaan. Namun sensasi manis campur wangi sudah keluar duluan, menandakan bahwa rokok Diza ini memang penuh rasa, atau istilah kerennya itu flavorful. Hanya saja perlu usaha agar dapat memperoleh kebulan asap yang diinginkan. Setelah beberapa kali genjotan maksimal, akhirnya benar saja, kepulan asap langsung meluap dan hembusan brutal. Dan ini yang saya suka telah ditemukan, yaitu efek ledakan pada ujung yang mengeras atau sound efek kretek jadi-jadian. Serta ini malah mampet kembali dan apinya mulai mengecil. Saat didiamkan. Akhirnya rokok ini mau gak mau harus dibakar kembali jika Anda overpower dalam mengudut. Alangkah bolehnya untuk dipancing dengan genjotan lagi supaya mengebul sedemikian rupa. Jadinya ini merupakan minus yang saya jengkelkan. Seiring disedot, rasanya perlahan memudar karena hisapan konstan yang membuat suhu tengah memanas hingga ngebulnya gak karuan. Padahal asapnya gak seberapa. Sekiranya itulah yang dapat diperoleh, mulai dari segi daun hanya sedikit rasa tembakau yang dirasakan. Begitupun sensasi tar juga nikotin. Cuma angin lalu saja. Tapi betulan, ini memang tipikal rokok bapak-bapak.